Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu inna hadha lasihrun mubin. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون بركات الإمام سعد رحمه الله فلما جاءهم الحق من عندنا maka tatkala al-haq kebenaran datang dari kami kepada mereka. Alladhi huwa akbar anwa'il haq wa azamuha. Yang mana ini adalah bentuk al-haq yang paling besar, yang paling agung. Wa huwa min 'indillah alladhi khada'at bi 'izamatihi ar-raqab wa huwa rabbul 'alamin al-murabbi jami'i khalqihi bin na'am. Ketika datang al-haq kebenaran kepada mereka yang datangnya dari Allah Azza wa Jal, yang ini adalah di antara akbarul haq, anwa'ul haq wa azamuha, yang paling besar, yang paling agung, yang datangnya dari Allah, yang mana seluruh makhluk tunduk karena saking agungnya, saking besarnya. Nah, mereka tunduk kepada Allah Rabbul Alamin yang telah menciptakan seluruh alam semesta dengan nikmat. Falamma ja'ahumul haqqu min 'indillah, wa tatkala telah datang al-haq kepada mereka yang datangnya dari Allah Azza wa Jal, ala yadi Musa radduh, falam yaqbaluh, maka mereka tentang, mereka bantah dan mereka tolak, tidak mau menerimanya. Qalu inna hadza lasihrun mubin, mereka katakan ini adalah sihir yang sangat nyata. Tidak sampai di situ, lam yakfihim, qabbahahumullah, semoga Allah memburukkan mereka. Araduhum wala radduhum iya hatta ja'alu afdal batil wa wasihir. Bukan sampai di situ saja, tetapi setelah mereka menentangnya, menolak al-haq tersebut, mereka jadikan al-haq ini, diopinikan seolah-olah al-haq yang dibawa oleh Musa alaihissalam adalah abdulul batil, kebatilan yang paling batil, diopinikan sebagai sihir, diberikan opini. Nah, seakan-akan apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam adalah sihir. Alladhi haqiqatuhu at-tamwih. Walja'alu sihran mubayyinan zahira. Wawal haqqul mubin. Mereka jadikan apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam Mereka bilang adalah sihir. Ini adalah pengkaburan. Bahkan mereka jadikan sihir yang nyata. Qalu inna hadza la sihrun mubin. Mereka jadikan yang demikian adalah sihir yang nyata. Padahal yang dibawa oleh Musa alaihissalam adalah al-haqqul mubin, hak yang nyata. Oleh hadza qala, oleh karena itu Allah berfirman, qala lahu Musa, menerangkan tentang Musa, mubihan lahum an raddihim al-haqq alladhi la yarudduhu ila adhamun nas. Dibalikan, dijawab oleh Musa sebagai bantahan kepada mereka, yang mana tidak ada satupun yang menolak al-haq melainkan adalah adhamun nas, orang yang paling zalim. Atakuluna lil-haq ilamma ja'akum. Apakah kalian mengatakan bahwasanya al-haq yang Allah berikan kepada aku, kepada Musa maksudnya, kalian sampaikan, kalian katakan itu adalah sihrun mubin, sihir yang nyata. Asihrun hadza, apakah yang aku sampaikan bahwa ini sihir? Fanzur wasuwab ishtara wa yawm ishtama'a alaih. Pemujarat dalika yazum bi'anna al-haq. Coba perhatikan sifatnya, ciri-cirinya. Jangan asal ngomong kebenaran dibilang sihir. Pemujarat dalika yazum bi'anna al-haq. Wa la yuflihu as-sahirun. Dan tidak akan beruntung para tukang sihir itu, tidak akan beruntung. La fi dunya wala fil akhirah, tidak di dunia maupun di akhirat tidak akan beruntung bagi tukang sihir. Fadlu liman takun lahul aqibah, perhatikanlah, lihatlah akibat setelah itu. Waliman lahul falah wa ala yadihi najah, perhatikan dan lihatkan siapa yang akan beruntung, siapa yang akan diberikan azab dan siksaan karena menolak al-haq yang dibawa oleh para rasul. Qad alimu ba'da dhalika wallahu rabbul kulli ahad anna Musa alaihi salam. Dan mereka setelah melihat dan setelah mengetahui, nampak bahwa Musa alaihissalam dialah yang beruntung, dialah yang menang di dunia dan di akhirat. Karena apa? Membawa al-haq. Nah, diberikan kepada Musa. Wallahu al-musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.